السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berjumpa kembali di dalam pembahasan kita atau kajian kita di kesempatan malam hari ini, membahas penjelasan dari kalimat At-Tauhid atau tafsir kalimat At-Tauhid. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kerabat, dan juga seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dan kita masuk kepada perkataan Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا. Dan maksudnya bukanlah hanya sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, ma'al jahli bima'naha, sedangkan tidak mengetahui maknanya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan kita, sedangkan kita tidak mengetahui maknanya. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala asy-syarih, laisa al-maqsudu qawla la ilaha illallahu bil lisani faqat. Bukanlah maksud dari mengucapkan la ilaha illallah adalah hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah bil lisani faqat, dengan lisan saja, min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Harus engkau mempelajari makna, apa makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha, adapun apabila engkau mengucapkannya, wa anta la ta'rifu ma'naha, dan engkau tidak mengetahui maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat 'alayhi. Maka kalau engkau mengucapkan dan engkau tidak mengetahui maknanya, maka engkau meyakini, tidak bisa meyakini apa yang terkandung di dalamnya atau apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid tersebut. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu? Bagaimana mungkin engkau meyakini sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya? Fala budda an ta'rifa ma'naha, maka harus engkau mengetahui maknanya, hatta ta'taqidahu, sehingga engkau meyakininya. Ta'taqidu biqalbika, engkau meyakini dengan hatimu, ma yalfidhu bihi lisanuka, apa yang diucapkan oleh lisanmu. Ya, ya la'allahu ini tanpa bilisanika ya. Yang benar, ma yalfighu bihi lisanuka. Sehingga engkau meyakini dengan hatimu, jadi engkau meyakini dengan hatimu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Falazimun anta ta'allama ma'na la ilaha illallah, maka harus engkau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisani, adapun hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa memahami maknanya, fahadha la yufidu syai'an, maka hal ini tidak memberikan faedah sedikit pun. Aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wan-nutqi lisani. Juga tidak cukup meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Balla budda, tetapi juga harus minal amali, mengamalkan, tapi juga harus mengamalkan bimuqtadaha, dengan konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, lalu kemudian meyakini dengan hati, tapi juga disertai mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillah. Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillahi. Dan yang demikian itu adalah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarki ibadati man siwahu, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallahu, maka la ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Ya, maka la ilaha illallah adalah satu kalimat yang diucapkan, yang difahami atau diketahui maknanya, wa amalin, dan diamalkan konsekuensinya. Laisat kalimata lafzin faqat. La ilaha illallah bukan hanya sekedar satu kalimat yang diucapkan saja. Ammal murji'atu, adapun murji'ah, ini kelompok yang menyimpang. Fahum yaquluna, mereka berkata, yakfit talaffuzu bila ilaha illallah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Aw yakfi at-talaffuz biha, atau cukup mengucapkan la ilaha illallah ma'atiqadi ma'naha, disertai dengan meyakini maknanya. Wal 'amalu, dan amal, kata murji'ah, laisa bilazimin, tidak harus. Jadi murji'ah di sini ada dua golongan. Yang pertama yang mengatakan cukup dengan lisan saja. Golongan yang kedua, cukup mengucapkan dengan lisan dan meyakini maknanya, amal tidak wajib. Mengqalaha, siapa orang yang mengucapkannya, mengucapkan kalimat tauhid, walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha, walaupun dia tidak mengerjakan sedikit pun dari konsekuensi-konsekuensinya, huwa min ahlil jannati, maka dia termasuk penduduk surga menurut murji'ah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, kata murji'ah, dia termasuk penduduk surga. Walau lam yusalli, walaupun tidak pernah salat sama sekali. Walam yuzaki, dan tidak pernah menunaikan zakat, walaupun dia sudah sampai nisab haulnya. Walam yahujja, dan tidak menunaikan ibadah haji, walaupun dia mampu. Walam yasum, dan dia tidak berpuasa. Walau fa'alal fawahisha, bahkan kalau seandainya mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, wal kabairo, dan dosa-dosa besar, wazina, dan zina, wassariqata, dan mencuri, wasyurbal khamri, dan minum khamar, wa fa'ala ma yuridu, dan dia melakukan apa yang dia mau, minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wa taraka ta'ati kullaha, dan meninggalkan semua ketaatan. Walaupun demikian, kata murji'ah, li'annahu takfihi la ilaha illallahu, karena cukup la ilaha illallah indahum, menurut mereka. Hadha huwa madhhabul murji'ati. Inilah madhhabnya al-murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil imani, yang mengeluarkan amal perbuatan dari hakikat iman. وَيَعْتَبِرُونَ الْعَمَلَ, dan mereka menganggap amal perbuatan, إِنْ جَاءَ فَبِهَا وَنِعْمَةً, kalau seandainya orang mengerjakan amal atau mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, ya maka itu baik. وَإِنْ لَمْ يَجِئْ, dan apabila dia tidak mengerjakan apapun, فَإِنَّهَا تَكْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَهُمْ, maka sesungguhnya cukup mengucapkan la ilaha illallah menurut murji'ah. Wa yastadilluna, dan mereka berdalil, bi ahaditha, dengan hadis-hadis, tufidu, yang memberikan faedah, atau hadis-hadis yang memberikan makna faedah, anna man qala la ilaha illallahu dakhalal jannah, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhil ahadits, tidak hanya sekedar mencukupkan pada hadis-hadis ini saja yang menyatakan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Di tempat lain, hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang memberikan apa namanya makna yang lain, artinya yang membatasi, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث. Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ada hadis-hadis yang lain dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang mengikat hadis-hadis ini, yang menyatakan bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Wala budda أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض. Dan harus engkau kumpulkan antara sabda Rasul صلى الله عليه وسلم sebagiannya kepada sebagian yang lain. لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا. Tidak engkau hanya mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Nah, ini termasuk salah satu manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mengumpulkan seluruh hadis sehingga kemudian menjadi jelas maknanya, tidak hanya sekedar mengambil sebagian hadis lalu kemudian meninggalkan hadis yang lain. Dan dari sini menjadi jelas bagaimana metode ahlul bid'ah, mereka mengambil hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan meninggalkan hadis yang lain. لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, karena perkataan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, يفسر بعضه بعضا, sebagiannya menafsiri sebagian yang lain, ويبين بعضه بعضا, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. أما الذي يأخذ طرفا, adapun orang yang mengambil hanya satu sisi saja, wa yatruku tarafan, dan meninggalkan sisi yang lain, fa innahu min ahli az-zayghi alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Siapa orang yang mengambil sebagian, wa yatruku tarafan, dan meninggalkan sisi yang lain, فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ, maka dia termasuk orang-orang yang tergelincir, menyimpang. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ, yang mengikuti, مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, yang mengikuti yang samar-samar, ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, dalam rangka mencari fitnah, وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, dan mencari-cari ta'wilnya. Surah Ali Imran ayat yang ketujuh ini, potongan yang tadi Surah Ali Imran ayat ketujuh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Wa hadha hadithun sahih. Ini hadis yang sahih. Ya, falimadha ghafaltum anhu, kenapa kalian lalaikan hadis yang sahih ini? Ya, itu mereka yang mengatakan bahwa hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, kenapa dia lalaikan hadis ini? Karena di hadis ini disebutkan dia harus menunaikan konsekuensinya. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini, konsekuensinya adalah dia ucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, maka sesungguhnya Allah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap wajahnya Allah. Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah, adapun yang mengucapkan la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa yad'ul awliya'a, dan dia berdoa kepada wali-wali, was-salihin, dan orang-orang saleh. Fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka orang ini tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah. Li'anna kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yufassiru ba'dahu ba'dha, sebagiannya menafsiri sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'dahu ba'dha, sebagiannya mengikat sebagian yang lain. Fala ta'khudhu ba'dahu, fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu, maka jangan kau ambil sebagiannya dan kau tinggalkan sebagian yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladhi anzala 'alaihil kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab. Minhu ayatun muhkamatun, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Hunna ummul kitabi, ya, yang jelas-jelas inilah yang menjadi induknya kitab. Artinya nanti yang samar maknanya dikembalikan kepada yang sudah jelas yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang samar-samar. Bukan mengambil yang jelas, tapi yang samar-samar. Ya'khuduna alladhi yasluhu lahum, mereka mengambil yang baik buat mereka. Wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum, dan meninggalkan yang tidak cocok bagi mereka. Jadi ngambil yang mereka suka, yang mereka cocok saja. Yang enggak cocok ya ditinggalkan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, istadlalna bil Qur'ani, kami pun berdalil dengan Al-Qur'an, kata mereka. Naqulu, kita katakan, mastadlaltum bil Qur'ani, kalian tidak berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anu in qala kadza faqad qala kadza, Al-Qur'an apabila mengatakan begini maka ya Al-Qur'an katakan begini. فَلِمَادَ تَأْخُدُونَ بَعْضًا, kenapa kalian mengambil sebagian? وَتَتْرُكُونَ بَعْضًا, dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini salah satu metodenya Ahlul Bid'ah. Mengambil yang sesuai dengan hawa nafsunya, meninggalkan yang tidak sesuai. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan orang-orang yang kokoh dalam hal ilmu, tertancap ilmunya. Yaquluna amanna bihi, mereka berkata kami beriman kepadanya, kepada semua Al-Qur'an. Kullum min 'indi rabbina, semua datang dari Rabb kami. Baik yang al-muhkam, al-muhkamu wal mutasyabihu, baik yang muhkam dan mutasyabih, semuanya datang dari Allah. Fayarudduna al-mutasyabiha ila al-muhkami, maka orang-orang yang kokoh ilmunya mengembalikan yang mutasyabih, yang samar, ilal muhkami, kepada yang jelas. Wa yufassirunahu bihi, menafsiri yang samar dengan yang jelas. Wa yuqayyidunahu bihi, dan mengikat yang mutasyabih, yang samar dengan yang muhkam. Wa yufassilunahu, dan memperinci yang mutasyabih dengan yang muhkam. Amma innahum, adapun mereka, ya, ya'khuduna al-mutashabiha, ya, mereka mengambil yang samar-samar, wa yatrukuna al-muhkama, dan meninggalkan yang muhkam. Ini bahasanya para ulama, itu cirinya ahlul bid'ah, mengambil yang samar-samar meninggalkan yang muhkam. Fahadhi tariqatu ahli zayghi, ini adalah merupakan cara, metode orang-orang yang menyimpang. Falladhina ya'khuduna bi hadithi anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka orang-orang yang mengambil hadis yang menyatakan bahwa siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, wa yaqtasiruna ala hadha, dan mereka hanya membatasi pada hadis ini saja. Wa la yuriduna al ahadithal wadihata allati fiha al quyud, dan mereka tidak mendatangkan hadis-hadis yang jelas yang di dalamnya ada ikatan-ikatannya. Wa fiha tafsilu, yang di dalamnya ada perincian-perinciannya. Tidak didatangkan hadis yang ada perinciannya. Mereka berpegang pada hadis yang mutasyabih tadi, yang maknanya luas, pokoknya asal mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Fahaula, mereka yang seperti ini adalah ahlu zayghi, orang-orang yang menyimpang. Fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhil qa'idata, maka wajib bagi penuntut ilmu mengetahui hadhil qa'idata al-azimata, kaidah yang agung ini. Li'annaha hiya jima'ud dini wa hiya asasul millati, karena kaidah ini adalah merupakan simpulnya agama, dan juga dia adalah merupakan pondasinya agama. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw hadithan wa tatruku ghairahu, maksudnya bukanlah engkau mengambil satu ayat atau hadis lalu engkau meninggalkan yang lainnya. Balil maqsudu annaka ta'khudul qur'ana kullahu, tapi maksudnya adalah engkau mengambil seluruh Al-Qur'an, wa ta'khudus sunnata kullaha, dan mengambil as-sunnah seluruhnya. Wa kadzalika kalamu ahlil ilmi, begitu juga perkataannya para ulama. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdahu, seorang yang alim apabila mengucapkan satu perkataan, jangan engkau mengambil salah satunya saja. Hatta taruddahu ila kalamihil kamili, sampai kau kembalikan kepada perkataan yang sempurna. Wa na'am. Wa hatta wa tatabba'a, dan wa tatabba'a, sampai engkau meneliti kalamahu, perkataannya, fi muallafatihi, di dalam karya-karyanya. Jadi begitu juga seorang ulama apabila mengatakan satu perkataan, kita tidak boleh mengambil hanya sebagian saja, tapi kita baca seluruh perkataannya setelah diteliti dalam semua seluruh karyanya. Li'annahu yuqayyidu ba'duhu ba'dan, karena sebagiannya membatasi sebagian yang lain. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena metodenya memahami, karena mereka para ulama atau ya mereka ahlul ilmi, mereka metodenya seperti memahami kitabullah dan sunnah rasulillah, yaitu dikumpulkan semuanya, tidak hanya mengambil sebagian meninggalkan sebagian. فَتَرُدُّ الْمُطْلَقَ إِلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ كَلَامِهِمْ, maka engkau kembalikan yang mutlak kepada yang diikat atau yang dibatasi dari perkataan mereka. فَطَالِبُ الْعِلْمِ, maka penuntut ilmu, يَجِبُ عَلَيْهِ, wajib baginya, أَنْ يَأْخُذَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مَعَهُ دَائِمًا, dia berpegang pada kaidah ini sampai kapanpun. Wa yahzara, dan dia berhati-hati, min tariqati ahli zayghi, dari jalannya orang-orang yang menyimpang. Alladzina ya'khuduna alladhi yasluhu lahum, yang hanya mengambil yang cocok buat mereka saja. Wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum minal kitabi wa minas sunnati, dan mereka tidak mau mengambil yang tidak sesuai. Tidak mau mereka mengambil dari Al-Qur'an, dari sunnah, yang enggak sesuai yang enggak diambil. Wa min kalami ahli ilmi, begitu juga dari perkataan para ulama, mereka juga mengambil yang mereka suka. Wa yabturuna an-nuqula, mereka pun memutus ya nukilan-nukilan, jadi mengutip sebagian, meninggalkan sebagian. Wayatrukuna baqil kalam. Wayatrukuna baqil kalami. Dan dia meninggalkan perkataan yang lain. Aw yatrukuna al-kalam ats-tsani, atau meninggalkan perkataan yang kedua. Alladhi yuwaddihuhu, yang menjelaskannya. Yang mengutip juga sebagian. Wa ya'khuduna al-kalam al-mushtabiha, mengambil perkataan yang samar-samar. Wa yatrukuna al-kalam al-bayyina, dan meninggalkan perkataan yang jelas. Katsirun min alladhina yad'una al-'ilma ghafalu 'an hadha asy-syai'. Banyak orang yang mengaku berilmu, mereka lalai terkait dengan hal ini. Imma an qasdi tadlili, ada kalanya memang dia punya tujuan yang buruk, yaitu hendak menyesatkan. Wa imma an jahlin, ada kalanya karena kebodohan. Fayajibu ma'rifatu hadhil umuri, maka wajib mengetahui hal-hal ini. Wa an takuna usulan wa qawa'ida inda talibil ilmi. Dan agar supaya hal ini menjadi pondasi dan kaidah bagi penuntut ilmu, yaitu dalam memahami Al-Quran, dalam memahami As-Sunnah, dalam memahami perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, dia kumpulkan seluruhnya sehingga menjadi jelas maknanya. Tidak mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Ini termasuk kaidah ini yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala dalam menjelaskan bagaimana metode memahami Al-Quran, bagaimana memahami As-Sunnah, bagaimana juga memahami perkataannya para ulama. Yaitu dengan mengambil seluruhnya, tidak hanya sekedar sebagian-sebagian saja. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَارِ. Sesungguhnya orang-orang munafik mengucapkan kalimat tauhid juga mereka. وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَارِ, tapi mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ya, termasuk golongan orang-orang kafir. Fi darkil asfali minan nar, bahkan di kerak yang paling bawah dari neraka. Al-munafiqun, kata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, al-munafiqun, orang-orang munafik, alladzina hum fi darkil asfali minan nar, yang mereka ada di kerak neraka, yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 145. Humul ladzina yudhhiruna al-islam, mereka menampakkan keislaman. Wa yubtinuna al-kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Li'annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati, karena tatkala nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, wasara hawlahu al-muhajiruna wal-ansar, dan para sahabat muhajirin dan ansar dan bersama sekitar nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawiyal islamu, dan Islam menjadi kuat. Wantasara ad-dinu fi Badrin, dan menang agama di dalam perang Badar. Tilkal waqi'atul 'azimatu, kejadian yang sangat besar ini, kejadian besar itu yaitu menangnya kaum muslimin pada perang Badar. Allati tara khabaruha fil masyariq wal magharibi, yang berita tentang kemenangan itu beredar sampai ke timur dan ke barat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش. لأن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر, menang على صناديد قريش, ya menang menghadapi ya tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian akhirnya mereka pun kalah menjadi apa mati bangkai. وقريش كانت تاج العرب, dan orang-orang Quraisy ini ibarat mahkota orang-orang Arab. وَكَانَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا, dan manusia melihat kepada orang Quraisy. فَلَمَّا انْتَصَرَ, ketika فَلَمَّا انْتَصَرَ عَلَيْهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْرٍ, ketika Nabi SAW menang menghadapi orang Quraisy ini pada perang Badar. wa qatala ru'usaha, dan para tokoh-tokohnya pun mati terbunuh. Inda dzalika qala al-munafiqun, pada saat itu berkata orang-orang munafik, nahnu waqa'na fil madinati bainal muhajirin wal ansari wa ma'ahum ar-rasul. Kita di Madinah berada di antara sahabat muhajirin dan ansar, wa ma'ahum ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Wa madza na'malu? Lantas apa yang harus kita lakukan? Laja'u ila hilatin, maka mereka pun terpaksa membuat satu tipu daya. Wa hiya annahum, yaitu mereka, yudhhiruna al-islam, menampakkan keislaman. Min ajli ay ya'ishu ma'al muslimin, agar mereka tetap bisa tinggal bersama dengan kaum muslimin. Wa yuhafidhu 'ala dima'ihim wa amwalihim, dan mereka bisa menjaga darah dan harta mereka. Jadi mereka pura-pura. War Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu illa dhahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak bisa mengetahui kecuali apa yang nampak, yang zahir. La yadri 'anil qulubi, tidak tahu apa yang di dalam hati. La yadri 'anil qulubi illa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu dalam hati kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman adhara al-islam, maka siapa orang yang menampakkan keislaman, qabilnahu minhu, ya kita terima. Hatta yadhara minhu ma yukhalifu zahirahu, sampai nampak darinya apa yang menyelisihi zahirnya. Jadi orang-orang munafik akhirnya ya mereka mencari cara agar mereka bisa bertahan di Madinah. Wa qalu la ilaha illallah, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa syahidu lirrasuli birrisalati zahiran, dan mereka pun bersaksi akan kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan. Ini di permulaan surat Al-Munafiqun ayat 1 ayat 2. Idza ja'aka al-munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik mereka berdusta. Ya, mereka semua pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah mereka, persaksian mereka sebagai tameng. Junnatan yakni maknanya junnah adalah sutratan yastatiruna biha, sebagai penutup yang menutupi jati diri mereka. Fal munafiquna dakhalu fil islami, orang-orang munafik masuk ke dalam agama Islam. Lamma ra'au quwwatal muslimina tatkala, melihat kekuatan kaum muslimin, mereka masuk Islam zahiran, zahirnya saja. Ya. Wa baqu 'ala al-kufri batinan, tapi mereka tetap kufur dalam batinnya, dalam hatinya, wal iyadzu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Walidzalika ja'alahum Allahu fi ad-darkil asfali minan nar, oleh karena itulah Allah jadikan mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Tahtal musyrikina, bahkan di bawah orang musyrik, di bawah orang-orang kafir. Jadi kata Syekh, tahtal kafi, tahtal kufari, mereka di bawah orang-orang kafir. Ya, ubadatil awfani, para penyembah berhala. Tahtal malahidati, di bawah orang-orang ateis. Li'azimi jurmihim, karena besarnya dosa mereka. Wa khida'ihim, tipu daya mereka. Wa makrihim, dan makar mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah yang mereka tipu merainkan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 9. فالمنافق يقول لا إله إلا الله. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa fi ad-dark al-asfali minan nar, dan dia di kerak yang paling bawah dari neraka. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tetap di kerak neraka, bahkan yang paling bawah. Fa kaifa taqulun? Lantas bagaimana kalian mengucapkan inna la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah yakfi mujarradu talaffuzu biha, cukup hanya diucapkan saja. Wa haula'il munafiqun, sedangkan orang-orang munafik ini mereka fid darkil asfali minan nar, mereka di kerak neraka. Padahal wahum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini membuktikan bahwa hanya mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup. Fadalla anna mujarradat nutqu bi mujarradan nutqi biha la yakfi. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah illa bi'tiqadil qalbi, kecuali diyakini dengan hati, wa amalil jawarihi, dibuktikan dengan amal dan perbuatan anggota badan. Orang-orang munafik tempatnya di bawah orang-orang kafir, fid darkil asfali minan nar. Ma'a kaunihim, kata Syekh rahimahullahu taala, padahal mereka yusalluna salat wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah. Syekh Salih Fauzan mengatakan, menjelaskan, al-munafiquna yusalluna wa yatasaddaqun. Orang-orang munafik yusalluna, mereka salat, wa yatasaddaquna, mereka sedekah, wa yakhrujuna lil jihad ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka keluar berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi zahiri, pada zahirnya. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim, tapi mereka munafik dalam hati mereka. Wahum yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, alam tanfa'hum, tapi ucapan kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Karena tadi hati mereka mengingkarinya, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka beramal, membuktikan dengan amal, tapi hati tidak membenarkan, maka tidak bermanfaat. Jadi tiga, perhatikannya tiga hal. Mengucapkannya, meyakini dan memahami maknanya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Walakinnal murada qawluha. Tetapi yang dimaksudkan adalah mengucapkan la ilaha illallah ma'a ma'rifatiha bil qalbi, disertai dengan mengetahuinya dengan hati atau meyakininya dengan hati, wa mahabbatiha, dan mencintai kalimat tauhid, wa mahabbati ahliha, mencintai orang-orang yang bertauhid, wa bughdhi man khalafaha, membenci orang yang menyelisih kalimat tauhid, wa muadatuhu, dan memusuhi orang yang menyelisihi tauhid. Berkata Syekh Salih Fauzan, al-muradu min la ilaha illallah, yang dimaksudkan dari la ilaha illallah adalah qauluha bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ma'atiqadil qalbi biha, disertai dengan meyakininya, hati meyakininya, wal 'amali bimuqtadaha, dan disertai dengan mengamalkan konsekuensinya. Di antara konsekuensinya, ya mu'amalati ahliha, mencintai orang-orang yang bertauhid, wa mu'adati man khalafaha, dan memusuhi orang-orang yang menyelisih kalimat tauhid. Wahada huwa al-hubbu fillah, ini yang dimaksud dengan cinta karena Allah, wal-bughdu fillahi, dan benci juga karena Allah. Hadhihi kulluha, ini semuanya, min muqtada la ilaha illallah, termasuk konsekuensi la ilaha illallah. Walihada qalu, oleh karena inilah para ulama berkata, la ilaha illallahu laha sab'atu syurutin. La ilaha illallah memiliki tujuh syarat. Nadhamaha ba'dul ulama'i biqawli. Di mana sebagian para ulama, mereka menyebutkan di dalam nazam dengan perkataannya, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquk, ma' mahabbatin, wa anqiyadin, wal qabuli laha. Ilmun, yaqinun, ilmu, yang pertama. Yaqinun, yaqin, wa ikhlasun, dan ikhlas, wa sidquka, dan jujur, ma mahabbatin mencintai, wanqiyadin dan tunduk, wal qabuli laha dan menerima kalimat tauhid. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka jujur, sidq, wa ma mahabbatin disertai dengan kecintaan, wanqiyadin tunduk, wal qabuli laha dan menerimanya. Ini ada tujuh ya. Naam. Zada Syekh Syekh Salih Fauzan berkata, hafizallahu taala, zada Syekh Sa'd bin Atiq rahimahullahu syartan tsaminan. Syekh Sa'd bin Atiq rahimahullah menambahkan syarat yang ke-8. Faqala, seraya berkata Syekh, وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها وزيد ثامنها dan ditambahkan yang ke-8, syarat yang ke-8, الكفران منك بما, kekufuran, engkau kufur ya terhadap sesuatu, سوى الله من الأشياء قد أوليها, yang selain Allah, yaitu segala sesuatu yang telah dipertuhankan yang selain Allah, ini wajib kita mengkufurinya, wajib mengingkarinya. Jadi yang ke-8 ini. Jadi setelah 7 syarat tadi disebutkan, ilmun, yakin, ikhlas, lalu kemudian jujur benar-benar, cinta, lalu kemudian al-inqiyad, tunduk, wal-qabul dan menerima, dan yang ke-8 ditambahkan adalah kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya. Ini syaratnya ada 7, lalu kemudian ditambahkan oleh Syekh Sa'd bin Atiq rahimahullah menjadi 8. Ini syaratnya. Wa rukna la ilaha illallahu, dan rukunnya kalimat la ilaha illallah, huma ada 2 ini, yaitu keduanya adalah an-nafyu, menafikan la ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, wal itsbatu dan menetapkan illallahu ya, melainkan hanya Allah. Jadi pada kalimat la ilaha ini adalah an-nafyu, menafikan illallahu, ini adalah itsbat, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar. Artinya, segala sesuatu yang disembah selain Allah, enggak hak. Illallah menetapkan. Yang hak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakfi, maka tidak cukup. Fala yakfi, maka tidak cukup. An-nafyu, menafikan saja. La ilaha, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak. Enggak cukup. Karena nanti kalau begitu Allah jadi masuk juga tidak termasuk yang diibadahi dengan hak, orang nggak ada sama sekali. Ya akhirnya jadi tidak ada yang disembah. Wala yakfil itsbatu, dan tidak cukup hanya itsbat. Allah yang berhak disembah, itu namanya itsbat. Nggak cukup, karena kalau hanya nafi berarti tidak ada yang disembah sama sekali dengan hak. Kalau hanya itsbat, Allah yang disembah, ini tidak menghilangkan yang selain Allah. Oleh karena itulah, balla budda minal ithnaini, bahkan harus kedua-duanya, an-nafyu wal ithbat. Syekh Walid bin Sa'id Sa'idan atau Su'aidan, Syekh Walid bin Rashid Sa'idan mengatakan di dalam kaidah at-tauhid ya, dalam kaidah tauhid rububiyah yang pertama, bahwa yang namanya tauhid itu harus mengumpulkan dua hal ini, an-nafyu wal itsbat, dalam tauhid apapun, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhidul asma wa sifat, terlebih lagi dalam tauhid uluhiyah yang merupakan intisari dakwahnya para nabi dan para rasul. Maka kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah apapun dia, malaikat, rasul, nabi, orang saleh, wali, tidak boleh ya, mereka tidak memiliki hak apa-apa dari peribadatan. Ya, Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Ini syarat apa, di antara syaratnya hadis yang menyebutkan syarat kalimat, mengucapkan kalimat tauhid, yaitu ikhlas. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, shadiqan min qalbi, jujur dari dalam hatinya. Ini juga di antara hadis yang menunjukkan syarat. Ya, tadi perkataan nazim atau orang, salah seorang ulama yang membuat nazam terkait dengan syarat-syarat kalimat tauhid, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka, ya, wa sidquk ma mahabbatin, disertai dengan mahabbah, kecintaan, ya, wa inqiyadin wal qabul laha, dan tunduk dan juga menerima segala yang menjadi konsekuensinya. Wa fi haditsin akhar, jadi dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, ini yang ditambahkan yang ke-8 ini tadi oleh Syekh Sa'd bin Atiq tadi. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asyai qad uliha. Dan ditambahkan syarat yang ke-8, engkau kufur terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan yang selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Salih Fauzan berkata, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Hadza qaidun. Ini adalah pengikatnya ini. Ini yang mukhlishan ini. Ya, perkataan di dalam hadis ini mukhlishan. Ya, ini menjadi qaidnya, artinya pengikatnya ini. Ya, ikhlas dia ucapkan itu. Lam yaqtasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membatasi ala qaulihi, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak, tapi diberikan pengikat, mukhlishan, dia ikhlas. Bal qala mukhlishan min qalbihi, bahkan Nabi katakan ikhlas dari dalam hatinya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah, tidak cukup dia berkata la ilaha illallah, hatta yakuna dhalika, sampai hal tersebut khalisan min qalbi, murni betul keluar dari dalam hatinya. Li'alla yakuna minal munafiqin alladhina yaquluna bi'alsinatihim, agar dia tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak dengan hatinya. Walakin la yaqulunaha biqulubihim, tapi tidak, mereka tidak mengucapkan dengan hatinya, artinya tidak meyakini dengan hatinya. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis yang lain. Ad-dallati, yang menunjukkan ala jahalati aktsarin nasi, yang menunjukkan alangkah apa, yang menunjukkan kebodohan kebanyakan manusia, bihadhi syahadati, terhadap syahadat ini. Jadi banyak hadis-hadis yang seperti ini, yang orang banyak tidak mengetahuinya, sehingga kemudian mereka katakan ya cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, "Wa man qala la ilaha illallah, dan siapa orang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima ubida min dunillahi, dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, hadza qaidun azim," kata Syekh, ini adalah merupakan pengikat yang sangat agung. "Wa huwa qauluhu," yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa kafara bima ubida min dunillahi," dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa? Li'anna kathiran yaquluna la ilaha illallah, karena banyak yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi wala yatrukuna ibadatal quburi, tidak meninggalkan peribadatan kepada kubur. Wa du'a al amwati, dan tidak meninggalkan, ya, meminta kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsata bihim, tidak meninggalkan beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Wa talabal hajati min ghairillah, dan minta hajat kepada selain Allah. Haulai la tanfa'uhum la ilaha illallah, mereka ini tidak bermanfaat buat mereka la ilaha illallah. Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah, karena mereka tidak kufur terhadap atau tidak ingkar terhadap apa yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan bahwa Yahudi benar, Nasrani benar, berarti dia tidak kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak mengingkari kesyirikan, maka syahadatnya enggak manfaat alias batal. Aktsarun nasi, ya perhatikan kata Syekh. Ini penjelasan Syekh Salih Fauzan terhadap perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata. Kebanyakan orang enggak tahu, tidak memahami, tidak mengerti syahadat ini. Sehingga hanya mengucapkan, tidak mengamalkan konsekuensinya. Yahsabunaha, mereka mengira kalimat tauhid ini hanya sekedar mujarrad lafdhin, hanya sekedar lafaz. Yuqalu bil lisani, yang diucapkan dengan lisan. Bahkan wa katsirun minal ulama, dan kebanyakan orang yang dianggap berilmu, perhatikan terjemahan yang saya pilih agar orang tidak salah memahami. Wa katsirun minal ulama, dan banyak dari kalangan orang yang dianggap berilmu, karena kalau ulama beneran dia akan paham. Ya, perhatikan terjemah yang saya pilih. Ya, yang disebutkan yang saya pilih ini, wa katsirun minal ulama, dan kebanyakan orang yang dianggap berilmu atau dianggap sebagai ulama, karena kalau ulama beneran mereka paham ini. La yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Mereka tidak faham makna la ilaha illallah. Kendati pun mereka wahum ulama'u fil fiqhi. Kendati pun mereka adalah orang yang berilmu terkait dengan fiqhi. Ulama'u fil nahwi. Mereka orang yang berilmu dalam ilmu nahwu. Ulama'u fil hadithi. Mereka dianggap berilmu atau mereka memiliki ilmu dalam ilmu hadith. Walakin aktsarhum laysa lahu 'inayatun bit tauhid, tapi kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid. Au yata'allamu, atau mempelajari aqidatal asy'ariyati wa ulama'il kalam, atau mereka mempelajari akidah tapi akidahnya asy'ariyah, asy'ariyah, atau ulama-ulama ahli kalam, ilmu filsafat dan seterusnya. Allati taqtasiru ala tauhid ar-rububiyyah, yang hanya membatasi diri pada tauhid rububiyyah saja tapi tidak memahami tauhid uluhiyah. Wa yaquluna, dan mereka berkata la ilaha illallah. Wa yufassirunaha, dan menafsiri la ilaha illallah dengan tafsiran la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. La yaqdiru ala al-ikhtira' illallah. La yaqdiru ala al-ikhtira'i illallah, tidak mampu melakukan atau mencipta sesuatu hal baru yang belum pernah ada sebelumnya melainkan hanya Allah. Hadza tafsiruhum laha, ini tafsirnya mereka terhadap kalimat tauhid. Baik, ingat pada pertemuan kita sebelumnya ada yang namanya as-sarful ma'nawi, memalingkan orang dari makna yang sebenarnya yang hakiki dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini di antaranya. Mereka memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah dengan makna tauhid rububiyah semata. Fahum la yata'adawna tauhid ar-rububiyyah, mereka tidak melampaui tauhid rububiyah, hanya tauhid rububiyah. Maka kebanyakan pembahasan mereka terkait dengan makna kalimat tauhid hanya beredar pada tauhid rububiyah. Sehingga di antara mereka tetap saja beribadah kepada kubur, meminta kepada orang yang sudah mati. Wa yufassiruna la ilaha illallah, dan mereka menafsiri la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid ar-rububiyyah. Mereka menafsiri la ilaha illallah dengan sesuatu yang tidak lebih kecuali hanya terkait dengan tauhid rububiyah saja. Wa la yata'arraduna li tauhid al-uluhiyyah, dan mereka tidak menyinggung sedikit pun tentang tauhid uluhiyah. Tidak. Mereka hanya berputar pada rububiyah saja. Alladhi huwa matlubu la ilaha illallah. Di mana tauhid uluhiyah adalah yang apa menjadi sesuatu yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah, artinya yang menjadi kandungannya kalimat la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah. Bahkan kata Syekh, iqra'u aqaidal mutakallimin, bacalah ya kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang terkait dengan akidahnya ahlul kalam. Tajiduna annahum yurakizuna ala ithbati wujudillah. Maka engkau dapati mereka memfokuskan terkait menetapkan keberadaan Allah. Ka'anna allaha fihi syakkun, seakan-akan ada keraguan terkait keberadaan Allah. wal-i'tirafi, dan mereka memfokuskan pada mengakui bi'annahu huwal khaliqur raziqul muhyiul mumitu ila akhirih. Mereka memfokuskan mengakui bahwa Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Bukannya itu keliru, tetapi wala yadhkuruna al-ibadah. Mereka tidak menyebut tentang ibadah hanya kepada Allah. Wala yadhkuruna al-uluhiyata abadan. Mereka tidak menyebutkan tentang uluhiyah sedikit pun sampai kapan pun tidak. Hada la yazidu ala dinil musyrikin. Ini tidak lebih dari agamanya orang-orang musyrik. Alladzina qala Allahu fihim, yang di mana Allah berfirman tentang mereka, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki penglihatan dan pandangan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apa jawab mereka? Fasayaqulun Allah. Mereka pun akan menjawab Allah. Surat Yunus ayat ke-31. Yuthbituna Rabb, mereka menetapkan Rabb, itu Allah. Mereka yakini sebagai Rabb mereka, pencipta dan seterusnya. Walakin ya'buduna ghayrah, tetapi mereka menyembah selain Allah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat bagi mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, dan mereka katakan, ini yang kami sembah selain Allah, ini adalah pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. مَا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يَخْلُقُونَ وَيَرْزُقُونَ, mereka tidak katakan bahwa yang selain Allah itu mencipta dan memberi rizki. Walakin yaquluna, tetapi mereka mengatakan, innahum syufa'a'u usata'u lana indallahi, mereka adalah pemberi syafaat perantara antara kami di sisi Allah, bagi kami di sisi Allah. Fal amru khatirun, perkara ini sangat berbahaya, khatirun jiddan, sangat berbahaya. Fa hunaka labsun katsirun fi hadzal amri, dan banyak sekali kesamaran di dalam hal ini. وَضَلَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, dan banyak orang yang tersesat bihadal lapsi, dengan kesamaran ini. Ya. الَّذِي يُخْلِصُ التَّوْحِيدَ, orang yang memurnikan tauhid, وَيُبَيِّنُ مَعْنَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ, dan menjelaskan makna لا إله إلا الله, bahwa لا إله إلا الله itu maknanya beribadah hanya kepada Allah saja. يَقُولُونَ, mereka katakan, هَذَا يُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ, ini orang mengkafir-kafirkan orang Islam nih. Ya. Nahnu nabra'u ila Allah min alladhi yukaffiru al-muslimin, kata Syekh Salih Fauzan. Kami berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang mengkafirkan orang Islam. Nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alladhi la yuhaqqiqu la ilaha illa Allah qad kaffarahu Allah wa rasuluh. Di orang yang dia tidak menunaikan hak la ilaha illallah, telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Syekh Salih Fauzan menyinggung bahwa kebanyakan ahlul kalam memfokuskan pembahasan mereka pada tauhid rububiyah. Sehingga akhirnya yang terjadi ya, mereka menyimpang dalam bab uluhiyah dan mereka tidak sadar. Itu mengapa Syekh Walid ibn Sa'id ibn Rashid As-Sa'id mengatakan bahwa setiap pembahasan tentang rububiyah yang tidak menghantarkan kepada uluhiyah, maka ini adalah pembahasan perbincangan yang kosong hampa. Kenapa demikian? Ya, ini mah hanya menjelaskan tentang agamanya orang musyrik saja. Agamanya kaum muslimin yaitu uluhiyahnya belum dijelaskan. Maka oleh karena itu, apabila kita mendengar Islam, Muslim, maka kita harus paham bahwa yang dimaksud Islam yaitu tauhid uluhiyah dan ittiba'ur rasul. Ya? Itu maknanya. Maka seorang Muslim adalah yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah Ya tentunya rububiyah dan asma wa sifat jelas, tapi itu yang menjadi perselisihannya di situ. Tauhid uluhiyah dan dia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyimpang dari tauhid uluhiyah jatuh pada kesyirikan, syirik besar, ya apalagi dalam syirik besar dia jatuh kepada kesyirikan besar, apakah dia tetap muslim? Al-jawab la, jawabannya tidak. Maka yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang muslim yang masih bertauhid dengan tauhid uluhiyah dan konsekuensi-konsekuensinya, yang masih mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala konsekuensi-konsekuensinya. Tentu yang seperti itu muslim dan tidak dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah menyimpang dari tauhid uluhiyah, menyembah kepada selain Allah, atau dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia jatuh pada kufur besar, tidak mengikuti di sini artinya dia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa beliau bukan nabi, bukan rasul, atau meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah pembatal-pembatal la ilaha illallah yang berarti adalah pembatal keislaman. Ya itu yang dikafirkan. Maka mengkafirkan orang yang tidak menunaikan konsekuensi la ilaha illallah sebagaimana kita contohkan tadi, itu adalah merupakan perintah dan menjadi bagian dari konsekuensi la ilaha illallah. Dia harus kufur terhadap segala sesuatu yang disembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus ingkar kepada kesyirikan dan juga kepada kekufuran. Kalau tidak ingkar, malah dia yang jadi kufur. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka semakin jelaslah dengan penjelasan Syekh ini dan juga bahkan dengan beberapa risalah yang sudah kita baca beserta dengan penjelasannya, mulai dari risalah Fadhlul Islam, Usulus Sittah, lalu kemudian risalah Sittah Mawadhi' Minash Shirah, makin jelas bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini adalah tuduhan yang kosong lagi hampa. Tidak lain tidak bukan karena apa yang dijelaskan oleh Syekh ini menentang segala kesyirikan yang diperbuat oleh mereka, sehingga kemudian mereka pun ya menuduh Syekh mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Pertanyaannya, benar enggak yang dikafirkan itu masih muslim? Atau sebenarnya dia sudah keluar dari Islam cuman dia masih merasa menisbatkan dirinya kepada Islam? Yang sering disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, mimman yantasibuna ilal Islam. Dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri pada agama Islam, masih merasa Islam. Padahal perkataannya, perbuatannya sudah keluar dari agama Islam. Sebagaimana juga kita sudah bahas pada pembahasan penjelasan dari kalimat tauhid ini pada pembahasan yang sebelumnya. Ya, begitu juga pada pembahasan di Sittah Mawadhi' Minasir. Ada orang badui mengucapkan la ilaha illallah, hatinya kufur, hatinya ingkar, bahkan mengingkari kebangkitan, melecehkan agama, kok masih aja disebut Islam? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadza buhtanun 'adzim. Ini adalah merupakan kedustaan yang sangat besar. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas, ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, berkah, dan juga amal yang salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.